cinta terdapat bahasa yang mengalun indah mengisi jiwa merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggumu. Hancurkan jiwa dengan segenap cinta.